Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima mazidan min ba'd. Qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah fi kitab al-Ghudiyah, wa 'ubudiyyatul qalb wa asruhu ya allati tartab 'alayha ath-thawab wal 'iqab. Dan tentunya hati yang dia itu tunduk, ya, dan dia terikat dengan yang lain, maka ini yang menjadikan dia akan mendapatkan pahala ataupun juga yang akan mendapatkan siksaan, tergantung apa yang akan dia perbuat. Kalau dia melakukan perbuatan yang baik, ya, tentunya misalkan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjalankan keimanan, ketaatan kepada Allah, tentunya apa? Falu as-sawab, dia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, kalau dia berniat dalam rangka untuk menjalankan suatu kejelekan, kejahatan, atau dia tidak niatkan untuk hal-hal yang baik, maka tentunya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaannya. Fa innal muslim law asaru kafir, maka sesungguhnya seorang muslim sekalipun dia ditahan, ditawan, dipenjara oleh orang kafir, aw istaraqahu fajir bi ghairi haqqin, atau diperbudak oleh orang yang fajir, orang yang rusak, bi ghairi haqq, ya, tanpa ada kebenaran di dalamnya, tidak sesuai dengan syariat, tentunya lam yadurrahu dari, sekalipun dia disiksa, ditawan, namun apabila hatinya dia tidak terikat dengannya, tidak mencintainya, dia bisa masih menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lam yadurruhu dzalik, tidak akan membahayakan dirinya. Namun sebaliknya, yang berkhilaf al-aqs, kalau hatinya itu tertawan sekalipun anggota badannya bebas, maka tentunya ini yang membahayakan dirinya, karena dia menjalankan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan ataupun hatinya tunduk kepada orang yang dicintainya. Maka tentunya la yanfa'u itlaq adai wa jism. Jadi tidak ada manfaatnya sekalipun dia terbebas, tapi ternyata hatinya itu masih tertawan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dipenjara Mada yasna'ada, bagaimana perlakuan orang yang telah mendzaliminya. Namun ternyata beliau masih bisa yadhkurullah wa yatlu al-Qur'an wa yatadabbar al-kitab wa murtah fi sajd. Dia bisa berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran Karim, mempelajari Al-Quran Karim. Justru di sana dia merasa senang, merasa dirinya itu ka'anna fi rawdah, seolah-olah dia berada di taman. Walaupun badannya, ya, jasadnya itu di penjara, namun hatinya masih bebas. Maka seorang muslim dia harus bisa menempatkan dirinya, terutama hatinya, untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Kalau dia tidak bisa menjalankan keimanan kepada Allah dimanapun dia berada, maka percuma. Badannya terbebas, bisa melakukan aktivitas apa saja, namun dia tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah berzikir, tidak pernah beribadah, tidak pernah menjalankan kebaikan. Ya dan bila. Jadi sekalipun orang yang sudah dipenjara, diperbudak oleh orang-orang fajir, idza kana qa'iman bima yaqdir 'alaihi minal wajibat wa man ustu'bida bihaqqin, ya, sekalipun dia masih jasadnya itu tadi ditawan ataupun diperbudak, ya, namun dia masih bisa menjalankan kewajiban, menjalankan ibadah. Ataupun juga orang yang diperbudak secara syar'i, yang ditawan, mungkin dulunya dia sebagai tawanan perang, ya, orang kafir, ya, kemudian dia ditawan karena masih dalam keadaan kafir, kemudian dia masuk Islam dan tentunya dia masih diperbudak. Maka apabila dia idza adda haqqallah wa haqqa mawali lahu ajran, kalau dia menjalankan ibadah kepada Allah, haknya Allah ditunaikan sama dia, dan juga hak majikannya dia tunaikan, dia akan mendapatkan dua pahala. Namun terkadang ada juga orang yang dia memperbudak manusia, diperjualbelikan, padahal dia itu pada dasarnya dia bukan budak. Jadi kalau budak itu asalnya ketika terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, kemudian orang kafir itu ditangkap, ditawan, nah dia bisa dipergunakan, diperbudak, apakah disuruh kerja atau yang lain, ya, itu namanya perbudakan. Namun kalau sekarang, ya dan bila, terkadang menjual belikan manusia, ya, tidak sesuai dengan haknya, bisa jadi dengan al-isti'bad bil-ghasab wa-nab, ya, artinya dirampas kebebasan yang ada pada orang tersebut, kemudian dijual beli, dan hartanya dia makan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang demikian, karena dia qadri haqqin wa huwa min asyad al-muharramat, dan ini tentunya termasuknya keharaman yang paling besar. Maka ini dalam hadis, salasatun ana khasamahum yawmal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat murka, membenci. Nanti pada hari kiamat diantaranya rajulun ba'a hurran fa'akala saban, yang mana dia menjual orang yang dia itu bukan budak, kemudian dia jual dan hasilnya dia makan. Nah, wallah alam. Baik. Walau ukriha ala takallum bil kufri. Kemudian Syekhul Islam mengatakan bahwasanya kalau dia itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya, namun waqalbuhu mutma'innun bil iman, tapi ternyata hatinya itu sebetulnya tidak senang, ya, tidak demikian untuk melakukan perbuatan ataupun ucapan kufur tersebut, ya. Maka tentunya kalau hatinya itu masih ada keimanannya dan dia melakukannya itu dikarenakan dipaksa, dan tentunya paksaan itu bukan hanya sekedar teror biasa, bisa jadi dibunuh atau disiksa dengan siksaan yang sangat kuat, maka hal ini labas dia untuk melakukan perbuatan ataupun ucapan kufur, ya, selama hatinya itu mutmain, ya, hatinya masih tenang di dalam keimanan. Li'anna madar ala hada yaitu al-qalb, karena semuanya kembali kepada hatinya, apakah dia memang senang dengan melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Kalau dia melakukannya dalam keadaan muhtar, emang dia bebas untuk melakukan hal demikian, tidak ada paksaan, tidak ada teror, maka hal demikian fala yajuz, tidak diperbolehkan, bahkan tentunya dia telah membatalkan keislamannya. Ini termasuk min nawaqidil Islam. Jadi mengucapkan ucapan kufur, banyak ucapan kufur itu. Apakah sabullah, sabur rasul, menghina Allah, menghina rasul, menghina syariat Islam, ya. Ataupun bisa juga dia mentertawakan. Dia tidak berbicara, cuman dia ketika bercanda seolah ikut arus yang orang itu memperolok-olok Islam. Maka ini juga bisa terjatuh kepada apa? Al-kufur. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita, ya, terlena dengan obrolan atau ucapan, padahal kita tidak mengucapkannya, cuman di situ kita seolah-olah mengikuti alur tersebut. Ya, dan billah. Jadi wa idza takallama bi kufrin wa mukhtar fa inna yartad anil Islam, maka dia bisa jadi murtad, ya, kalau dia tadi bukan dalam keadaan ikrah atau mukrah, bukan dalam keadaan dipaksa. Karena apa? Di anna dalika min nawaqidil Islam. Nah, dan termasuk min anwa ar-riddah. Namun apabila ida ukriya ala kalam kufr wa qalb mutmain bi iman fanataqa bi kalam al-kufr li ajli at-takhallus faqat, ataupun dia kalaupun dia melakukan ucapan kufur tapi ternyata hatinya masih dalam keimanan, dia sebetulnya tidak mau karena dipaksa agar dia terbebas dari siksaan, terbebas dari ancaman pembunuhan. Walam yuwafiq alaihi fi qalbihi, dan dia sebetulnya tidak cocok dengan hati dia untuk melakukan perbuatan ataupun ucapan kufur tersebut. Maka faqad abahallah lahu dzalik, dan ini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkannya. Man kafara bil iman ba'di iman, barang siapa yang dia melakukan kekufuran kepada Allah setelah dia beriman, tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tentunya ada pengecualian, ya. Kecuali orang-orang yang tadi dipaksa dan hatinya masih mutmainnun bil iman. Masih dalam keimanan. Dan tentunya tadi ikrahnya itu bukan hanya sekedar apa? Teror biasa, ya. Teror yang tidak terlalu membahayakan dirinya, ya. Tapi benar-benar teror yang bisa membahayakan dirinya. Walakin man syarabil kufri sadra fa alaihim ghadabun Allah wa alaihim adabun adzim. Namun apabila dia melakukan kekufurannya tersebut, ya, dia berlapang dada, senang, mukhtar, dalam keadaan mukhtar, tentunya Allah Subhanahu wa taala murka dan dia akan mendapatkan adab yang sangat besar. Nah. Jadi fayubah lil insan ayyatakallam bi kalamil kufri idza ukrih alaihi litakhallas min al-iqrah faqat. Jadi boleh dia melakukan suatu bentuk kekufuran selama tadi ikrah. Ya, dengan syarat dia dipaksa. Dengan paksaan yang tadi bisa membahayakan dirinya agar dia bisa terbebas, ya. Sama seperti terjadi ketika Imam Ahmad, ya, harus mengucapkan Al-Quran makhluk. Mungkin yang lain masih apa, ada hilah, ya. Walaupun mereka tidak mau mengatakan, ya, cuman sebagian ada yang mengatakannya takut disiksa. Dan Al-Imam Ahmad rahimahutaala beliau disiksa dan tidak mau untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk karena ini adalah ucapan kufur. Nah. Jadi fa yubalid insan ayyatakallam bi kalamil kufr idza ukrih alaihi. Boleh, ya, untuk mengucapkan bentuk kekufuran agar bisa liyatakhallas minal ikrah, terbebas dari bentuk teror tadi, ya. Dengan catatan, ya, tadi hatinya ya'taqid, ya, qalbuhu bil iman. Nah, maka di sini kenapa saya membawakan, ya, hati itu paling utama. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan tapi hati kita pada dasarnya tidak berniat untuk melakukan suatu kebaikan atau karena Allah, maka kita lusur kembali niat kita. Karena semuanya madar bil qalb. Innamal a'malu bin niat. Nah, jadi semua perbuatan itu tergantung niatnya. Apa kita sholat, belajar dan sebagainya. Kalau kita niatkan memang karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya apabila dia melakukan perbuatan yang baik, tapi apabila dia tidak niatkan karena Allah, bisa jadi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naqala subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.